parsa, kadang-kadang suka cukup parsa, dok duit ada, beras aki. Kembali Mama Zahra, bos Pertamina, kesuwan Bapak Ajat, kesuwan. Jorok-jorok aja. Iya, ngorok-ngorok tasik. Iya, masa apa, rekor. Beli. Ya Allah, buat arus lupai. Ada tabut, kenalan ini siapa, dok? Usaha lu awas